وجب الشكر علينا مدى لله. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Sesungguhnya benaran yang mutlak, yang sejati hanya milik Allah, hanya di tangan Allah. Sehingga tidak ada di tangan yang lainnya dan bukan milik yang lainnya, termasuk saya. Jadi, saya ditugasi untuk mengemukakan beberapa hal selama Ramadan ini yang diharapkan bisa bermanfaat bagi saya dan yang mendengarnya. Tetapi harus diperjelas bahwa pun yang saya kemukakan sifatnya relatif, sifatnya bukan kebenaran mutlak. Jadi pedoman pertama adalah jangan pegang apapun dari yang saya katakan. Kalau tegasnya, jangan percaya kepada saya. Saya bersedia mengemukakan beberapa hal ini tujuannya justru supaya Anda percaya hanya kepada Allah dan makhluk yang paling dicintai dan dipercayainya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi nanti ada problem kalau kita hanya percaya kepada Allah. Outputnya adalah masing-masing kita memiliki interpretasi atau tafsir kepada sesuatu yang dari Allah itu. Jadi nanti yang Anda fahami dari Allah itu beda dengan yang saya fahami dari Allah. Jadi tafsir Anda berbeda dengan saya. Tafsir kelompok A berbeda dengan kelompok B, C, D, E, dan semuanya. Jadi akhirnya kita kembali kepada potensi untuk berdebat, potensi untuk berbeda. Dan kalau kita tidak siap mental dan tidak siap ketulusan hati, potensi perbedaan itu bisa melahirkan perpecahan persaudaraan, bahkan mungkin melahirkan kebencian-kebencian di antara orang-orang atau kelompok-kelompok. Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan saya kemukakan ini mempersyarati pada diri saya maupun pada siapapun yang mendengar rasa tawadhu' kepada Allah, kerendah hatian satu sama lain, dan saling mendoakan agar supaya masing-masing yang berbeda itu oleh Allah dibimbing untuk bisa mendekat kepada kebenaran yang mutlak yang ada di tangan Allah. Karena sejauh-jauh yang kita omongkan, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita hayati, yang kita internalisasi, tetap saja sifatnya adalah kebenaran relatif. Nah, karena sifatnya relatif, maka awal dari pembicaraan ini kita harus hitung bahwa mungkin ketika seseorang mendengar apa yang saya katakan, seseorang akan mengatakan, wah itu sesat, wah itu kafir, wah itu penuh bid'ah, itu ada unsur syirik atau apapun saja. Dan kemungkinan menuding atau merasa atau menemukan kekafiran, kemusyrikan, kesesatan dan seterusnya itu tidak hanya terjadi pada seseorang kepada saya, tapi juga bisa terjadi antara saya kepada Anda. Saya juga bisa punya kesimpulan bahwa Anda kafir, bahwa Anda musyrik, bahwa Anda sesat. Itu juga bisa terjadi pada 1000 orang yang lain satu sama lain. Maka saya kira bekal kita yang utama adalah pengetahuan dasar mengenai tanggung jawab. Bahwa kalaupun saya menyimpulkan Anda itu kafir karena sesuatu hal, entah karena pendapat Anda atau perilaku Anda, pada hakikatnya saya tidak punya hak untuk minta pertanggungan jawab Anda terhadap saya dalam hal kekafiran Anda itu. Meskipun saya menyebut Anda kafir, sesungguhnya Anda tidak bertanggung jawab kepada saya. Saya juga tidak punya kewajiban untuk bertanggung jawab kepada siapapun yang mengkafirkan saya. Karena kemusliman seseorang, kekafiran seseorang, kemusyrikan seseorang, itu tanggung jawabnya adalah hanya kepada Allah SWT. Tidak kepada saya, tidak kepada Anda, dan tidak kepada siapapun saja. Sebab apa? saya tidak bisa mengkafir-kafirkan Anda, terus Anda harus tanggung jawab terhadap kafiran Anda itu kepada saya, karena saya kan nggak ikut bikin Anda. Saya nggak punya saham kepada hidup Anda. Saya tidak pernah kasih rezeki kepada Anda. Saya tidak pernah punya sumbangan apapun kepada hidup Anda, sehingga saya tidak perlu menagih apakah Anda kafir atau muslim. Saya kira demikian juga lah antara setiap orang yang berbeda pendapat satu sama lain, sehingga kita simpulkan sekarang untuk pedoman dasar dari pembicaraan selama sebulan itu, bahwa apapun saja yang menyangkut tema-tema vertikal antara manusia dengan Allah, antara hamba dengan Tuhannya, itu pertanggungan jawabnya tidak sesama manusia, tetapi masing-masing manusia bertanggung jawab kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa saya tagih Anda, dan saya juga tidak bisa Anda tagih apakah saya kafir atau muslim, karena itu adalah skala pertanggungan jawab saya pribadi dan Anda pribadi dan setiap orang pribadi di muka bumi ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.